tentu tak pernah diinginkan. Kebodohan pasti akan selalu kita hindarkan. Setiap orang akan berusaha untuk tak menjadi bodoh, sekalipun ada yang tak benar dalam pintar. Tetapi bodoh jelas dimusuhi karena tidak memberi peluang, apalagi kepastian akan masa depan. Tetapi celaka orang bebal, selalu berpikir pintar dalam hidupnya. Diberitahu, ia tak peduli. Kita berbicara, ia tak mendengarkan. Telinganya hanya untuk dirinya. Kebenaran baginya adalah kebenaran yang dipahaminya. Bebal membuat ia tak pernah belajar, menjadi bodoh karena dunia dipikirnya hanyalah miliknya dan ayunan langkahnya. Hari ke hari ia menjalani hari-hari dalam dunia yang sempit karena dunia adalah dia. Dirinya satu-satunya, itu yang didengarkannya. Celaka, sudah tertangkap tangan dan diberi pengertian, ia masih tetap menyangkalnya. Orang bebal tak pernah tahu dia salah, sekalipun bukti tertumpuk di mana-mana. Orang bebal selalu menggugat dia benar dan berteriak, ini jalanku, ini hidupku. Bahkan di bibir jurang pun dia masih bisa bertolak pinggang, bangga menyatakan pilihan. Ia terjun ke jurang, masih berteriak, tak ada yang salah. Sampai kemudian suaranya tak terdengar karena terhempas di dasar jurang. Ujung orang bebal hanyalah kematian yang dijalani lewat kebodohan. Semoga Anda tak berjalan di sana.